Konsultasi Syariah. Konsultasi Syariah. Orang yang disalib yang menggantikan Nabi Isa. Pertanyaan, siapakah yang disalib menggantikan Yesus? Apakah benar dia pengkhianat yang menunjukkan kepada Yahudi persembunyian Yesus dan para muridnya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pertama, orang yang disalib itu adalah Nabi Isa, dan disalib dalam kondisi kafir karena tuduhan menyebarkan kesesatan. Ini merupakan anggapan Yahudi. Kedua, orang yang disalib itu adalah Nabi Isa, dan disalib dalam rangka menebus dosa semua manusia. Ini akidahnya Nasrani. Ketiga, orang yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, tapi salah satu muridnya yang diserupakan dengan Isa. Sementara Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan inilah akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir. Untuk akidah Yahudi dan Nasrani, tidak perlu kita hiraukan, karena mereka sendiri tidak yakin dengan akidah ini. Allah berfirman menceritakan akidah mereka, yang artinya, ucapan Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Siapa yang disalib itu? Terdapat riwayat yang sahih sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan tafsir ayat di atas. Ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, beliau menemui para muridnya. Dan ketika itu, di rumah ada 12 lelaki Hawariyin. Kemudian Isa mengatakan, siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku? Lalu dia akan dibunuh menggantikan aku. Dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku. Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya dan mengatakan, saya. Duduk, kata Isa. Nabi Isa mengulang lagi tawarannya dan pemuda itu angkat tangan dan menyatakan, saya. Nabi Isa tetap menyuruhnya untuk duduk. Hingga berlangsung sampai 3 kali, di yang ketiga, pemuda ini angkat tangan dan mengatakan, saya. Lalu Isa mengatakan, baik, kamu orangnya. Lalu dia diserupakan dengan Isa, dan Isa diangkat melalui lubang angin yang ada di atap menuju langit. Kemudian datanglah orang Yahudi yang mencarinya, mereka langsung menangkap manusia yang mirip itu, dan langsung membunuhnya, lalu menyalibnya. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkomentar, sanadnya sahih sampai Ibnu Abbas. Demikian pula yang dijelaskan beberapa ulama salaf, bahwa Isa berkata ke mereka, siapa yang bersedia wajahnya diserupakan dengan wajahku? Lalu dia dibunuh menggantikanku, dan balasannya, dia akan menemaniku di surga. Tafsir Ibnu Katsir. Sementara itu, Ibnu Jarir berpendapat bahwa yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah semua orang Hawariyin muridnya Isa. Ketika orang Yahudi yang mengepung rumah itu menangkap mereka, Yahudi itu kebingungan dan mengatakan, kalian telah menyihir kami, tunjukkan mana Isa, atau kami bunuh kalian semua. Kemudian salah satu di antara mereka ada yang maju, karena teringat janji Isa bahwa dia akan mendapatkan surga bersama Isa. Lalu Yahudi itu membunuh orang tadi dan menyalibnya. Namun kata Ibnu Katsir mengomentari riwayat kedua ini, konteksnya sangat aneh. Tafsir Ibnu Katsir. Apapun itu, berdasarkan riwayat ini, bahwa orang yang disalib menggantikan Isa adalah orang soleh dan bukan orang jahat. Bahkan dia termasuk manusia yang dijamin surga. Kemudian Ibnu Katsir membantah akidah Nasrani. Sebagian Nasrani menyangka bahwa Yudas, yaitu yang berkhianat, memberitahu Yahudi posisi Isa, dialah yang diserupakan dengan Isa, lalu dia disalib. Dia mengatakan, saya bukan orang yang kalian cari, justru saya yang menunjukkan kalian posisi orang yang kalian cari. Tafsir Ibnu Katsir. Meskipun kami ingatkan, sejarah semacam ini tidak mendesak untuk diketahui seorang Muslim. Dalam arti, iman mereka tetap baik meskipun mereka tidak mengetahui siapa hakikatnya orang ini. Karena itu, tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang ini. Intinya, kita meyakini bahwa yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Demikian, Allahu A'lam.